الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha, tiga landasan utama dan dalil-dalilnya, yaitu tentang mengenal Allah, mengenal agama Islam, dan mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiga ilmu yang kelak akan ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir kepada kita, yang akan menjadi penentu keselamatan kita di alam akhirat, di negeri yang kekal abadi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manazilil akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu, waman lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu, wama ra'aitu manzaran qat illa wal qabru afdha minhu. Sesungguhnya kuburan itu adalah tempat persinggahan yang pertama dalam perjalanan di negeri akhirat. Barang siapa yang selamat dikubur, maka perjalanan berikutnya semakin mudah. Namun barang siapa yang tidak selamat dikubur, maka perjalanan berikutnya semakin berat. Dan tidaklah aku melihat satu pemandangan yang mengerikan kecuali kuburan itu lebih mengerikan dari semua pemandangan yang mengerikan di dunia ini. Maka jemaah sekalian, kunci keselamatan di alam kubur adalah bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, man rabbuka, siapa Rabbmu, wa madinuka, apa agamamu, wa man nabiyuk, dan apa dan siapa nabimu. Itulah pentingnya kita belajar mengenal tiga landasan pokok dalam agama ini. Mengenal Allah Azza wa Jalla, mengenal agamanya, dan mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita dapat mengamalkannya dengan baik di dunia ini, dan kita bisa mendakwahkan kepada saudara-saudara kita, kemudian kita bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah memasuki landasan pokok agama yang pertama. Setelah sebelumnya telah kita bahas tiga mukaddimah dalam kitab ini, dan telah kita masuki pembahasan inti, yaitu ma'rifatullahi azza wa jalla, mengenal Allah tabaraka wa ta'ala. Dan telah kita jelaskan, untuk mengenal Allah maka ada dua jalan bagi kita. Allah azza wa jalla memberikan kepada kita dua jalan untuk mengenalnya, yaitu melalui ayat syar'iyyah dan ayat kauniyah. Mengenal Allah melalui tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah yang terdapat dalam ayat syar'iyyah dan ayat kauniyah. Apa itu ayat syar'iyyah? Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengenal Allah azza wa jalla, jalan yang pertama adalah kita mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap satu ayat, setiap satu hadis terkandung padanya pengenalan terhadap Allah. Ayat apapun yang kita baca, hadis apapun yang kita baca, terkandung padanya pengenalan terhadap Allah Azza wa Jalla. Baik pengenalan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung contohnya ayat-ayat yang berbicara tentang tauhid, yang berbicara tentang rububiyah Allah, perbuatan-perbuatan Allah, yang berbicara tentang uluhiyah Allah, bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Begitu pula yang berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itulah rahasianya jemaah sekalian, mengapa Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita nama-namanya yang begitu banyak, yang maha mulia, dan sifat-sifatnya yang maha agung, yang sangat banyak di dalam Al-Quran dan Sunnah, agar kita pelajari dan kita mengenalnya. Allah mengabarkan kepada kita nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia, sangat banyak dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, agar kita mengenalnya. Ataupun secara tidak langsung, yaitu semua ayat-ayat dan hadis yang berbicara tentang hukum-hukumnya, syariatnya, atau ilmunya tentang masa lalu maupun masa yang akan datang. Maka ketika kita membacanya, kita pun tahu ayat-ayat ini pastilah datang dari Allah Azza wa Jalla yang maha agung, yang maha besar, yang maha berilmu, yang maha hikmah, dan seterusnya. Maka ini jemaah sekalian, jalan yang pertama, mengenal Allah melalui ayat syar'iyah, melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itulah sebabnya para ulama, orang-orang yang berilmu, adalah orang-orang yang paling kuat imannya. Kenapa? Karena mereka yang paling mengenal Allah, sebab mereka belajar Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah Azza wa Jalla dari hamba-hambanya adalah al-ulama. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ay al-ulama'u billah. Maksudnya al-ulama itu adalah orang-orang yang berilmu tentang Allah. Inilah sebab utama hamba itu takut kepada Allah, karena dia mengenal Allah, karena dia berilmu tentang Allah. Dari mana dia mengenal Allah? Dari ayat syar'iyah, dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah sebabnya mengapa Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling kuat imannya, adalah orang yang paling takut kepada Allah, paling semangat mengamalkan kebaikan, dan paling takut berbuat maksiat. Kenapa jemaah sekalian? Karena beliau adalah orang yang paling berilmu tentang Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, tentang hukum-hukum dan syariatnya. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan pahamkan dia dengan agama. Karena semakin paham agama, iman semakin kuat. Ini kunci utama. Dan seluruh kemaksiatan, akar masalah utamanya adalah dha'ful iman, lemahnya keimanan. Seluruh penyimpangan, seluruh kesesatan, seluruh kemaksiatan, akar utamanya adalah lemah keimanan. Bukan karena dia miskin, bukan pula karena dia kaya raya. Bukan itu sebabnya. Bukan itu sebab utamanya. Tapi sebab utamanya adalah lemah keimanan. Di sinilah jemaah sekalian, pentingnya menuntut ilmu agama. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan, untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah Azza wa Jalla akan memudahkan baginya jalan masuk surga. Karena dengan ilmu dia mengenal keagungan dan kebesaran Allah. Dengan ilmu imannya semakin kuat, imannya semakin kokoh. Kalau imannya semakin kuat, rasa takut kepada Allah semakin besar, pengharapannya kepada Allah semakin kuat. Begitu pula kecintaan kepada Allah. Itulah yang memotivasi dia untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dan membuat dia takut untuk berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini jalan yang pertama, jemaah sekalian, mengenal Allah melalui ayat syar'iyah. Jalan yang kedua, mengenal Allah melalui ayat kauniyah. Apa maknanya ayat kauniyah? Maknanya adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla di alam ini. Ciptaan Allah Azza wa Jalla di alam ini, yaitu seluruh makhluk, seluruh segala sesuatunya selain Allah, namanya makhluk. Maka dalam setiap penciptaan makhluk Allah Azza wa Jalla, kalau kita amati, kalau kita pelajari, pasti di situ terkandung keagungan dan kebesaran Allah. Subhanallah, setiap makhluk yang kita amati, yang kita pelajari, kita renungkan, pasti kita akan dapatkan di situ, tidaklah ada yang mencipta mereka kecuali Allah yang maha perkasa, yang maha kuat, yang maha berilmu, yang maha hikmah, yang maha agung, yang maha besar. Apapun itu, alam yang luas ini, langit dan bumi, diri kita, hewan-hewan, semuanya. Wa fi kulli ayatin lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Setiap ciptaan Allah terdapat tanda yang menunjukkan bahwa dia adalah Rabb yang esa, satu-satunya yang berhak untuk disembah. Ya. Dan itulah sebabnya, jemaah sekalian, makhluk itu disebut alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh makhluk. Al-Alamin. Artinya, al-alam itu artinya tanda. Dalam bahasa Arab, al-alam maknanya adalah tanda. Makanya bendera juga disebut alam, karena bendera adalah tanda suatu negeri. Kenapa manusia disebut alam? Kenapa makhluk disebut alam? Tanda. Karena adanya makhluk merupakan tanda adanya sang pencipta. Karena keagungan makhluk, kehebatan makhluk, bagaimana kehebatan penciptaan mereka, itu semuanya menunjukkan keagungan dan kebesaran sang pencipta. Ya. Inilah, jemaah sekalian, ringkasan pembahasan yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu dua jalan untuk mengenal Allah Azza wa Jalla. Dan pada akhirnya kita sampai pada satu kesimpulan. Allah Azza wa Jalla, dialah Rabb. Dialah Rabb. Dialah sang pencipta. Dialah penguasa. Dialah pengatur seluruh makhluk. Yang maha tinggi lagi maha besar. Kemudian kita sampai pada satu kesimpulan yang paling tinggi. Apabila dia adalah Rabb, hanya dia yang menciptakan seluruh makhluk. Hanya dia yang menguasai seluruh makhluk. Hanya dia yang mengatur seluruh makhluk. Hanya dia yang maha tinggi lagi maha besar. Kalau begitu, hanya dia saja yang patut untuk disembah. Oleh karena itu, penulis rahimahullah ta'ala berkata, Warrabbu huwal ma'bud. Rabb, dialah al-ma'bud yang pantas disembah. Karena dia adalah Rabb. Yang pantas disembah hanya satu, yaitu Rabb, Rabbul Alamin, pencipta seluruh makhluk, penguasa seluruh makhluk, pengatur seluruh makhluk, yang maha tinggi lagi maha besar. Wad-dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan surat Al-Baqarah ayat 21-22. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Karena dia adalah Rabb, karena dialah yang menciptakan kamu dan menciptakan seluruh makhluk, maka hanya dialah yang patut kalian sembah. Kemudian ayat berikutnya, Alladzi ja'ala lakumul arda firasha, dia yang menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai hamparan. Allah menciptakan kita, kemudian Allah berikan kemudahan kepada kita dalam hidup di dunia ini. Allah jadikan segala sesuatu untuk kita nikmati di dunia ini. Bumi ini Allah jadikan sebagai hamparan. Wassama'a bina'a, dan Allah jadikan langit sebagai atap bagi kalian. Dan subhanallah jemaah sekalian, kalau kita perhatikan langit, langit yang besar yang menjadi atap bumi kita, Allah bisa menjadikannya tanpa ada tiang satupun, tanpa ada tiang satupun. Padahal di atasnya ada para malaikat yang sangat banyak sekali. Dan Allah Maha mampu melakukannya. Wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Dan Allah yang menurunkan hujan kepada kalian dari langit. Lalu dengan air hujan itu Allah tumbuhkan untuk kalian berbagai macam tanaman sebagai rezeki bagi kalian. Subhanallah, setelah Allah menciptakan kita, lalu Allah jadikan bumi ini sebagai hamparan untuk kita dan langit sebagai atap kita. Lalu Allah Azza wa Jalla mencukupi kebutuhan kita dengan menurunkan hujan, lalu Allah tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam tanaman sebagai rezeki bagi kita. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kamu menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahuinya. Apa maknanya kamu mengetahuinya jemaah sekalian? Maknanya kamu mengetahui Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang menguasai, Allah lah yang mengatur langit dan bumi. Begitu pula kamu mengetahui Allah lah yang menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Artinya apa jemaah sekalian? Manusia di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang musyrik sekalipun, begitu pula orang-orang munafik, sudah memiliki keimanan ini. Sudah memiliki keimanan ini, yaitu keimanan terhadap Allah sang pencipta, Allah penguasa, Allah pengatur seluruh makhluknya, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menumbuhkan tanaman. Mereka sudah beriman dengan semua ini. Lalu apa masalah mereka? Mengapa mereka masih dianggap kafir, musyrik? Dan diutus Rasulullah SAW untuk mengajak mereka beriman. Sebabnya adalah karena mereka masih menyembah kepada selain Allah. Itu dia masalahnya. Bukan tidak beriman Allah sang pencipta, bukan tidak beriman Allah yang menurunkan hujan, bukan tidak beriman Allah yang menumbuhkan tanaman. Semua itu mereka imani. Namun yang mereka lakukan adalah mempersekutukan Allah di dalam ibadah, di dalam penyembahan. Maka jika kita beriman Allah sang pencipta, Allah satu-satunya yang menguasai dan mengatur alam ini, Allah yang menurunkan hujan dan memberikan rezeki kepada kita dari berbagai macam tanaman yang Allah tumbuhkan. Kalau iman kita sampai di situ saja, maka kita sudah sama dengan orang musyrik. Baru sama dengan orang musyrik, belum berbeda orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau musyrik jahiliyah. Apa yang membedakan kita dengan orang-orang musyrik itu? Yang membedakan adalah penyembahan kita hanya kepada Allah yang satu saja. Apakah mereka tidak menyembah Allah? Mereka masih menyembah Allah. Tapi bersamaan dengan itu, mereka juga menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Jadi itu yang membedakan kita jemaah sekalian dengan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu, yaitu dalam keimanan terhadap Allah sebagai satu-satunya yang berhak disembah, bukan keimanan Allah sebagai Rabb, Allah sebagai pencipta, penguasa dan pengatur alam ini, Allah yang menurunkan hujan dan memberikan rezeki dari tanaman-tanaman yang Allah tumbuhkan. Bukan itu perbedaannya. Itu sudah sama kita dengan orang-orang musyrik. Apa yang membedakan? Keyakinan bahwa hanya Allah Azza wa Jalla yang berhak untuk disembah. Dan itulah sebabnya mereka marah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena mengajak mereka mengimani Allah yang menciptakan. Bukan itu yang membuat mereka marah. Bukan pula karena mengajak mereka menyembah kepada Allah. Bukan itu yang membuat mereka marah. Yang membuat mereka marah adalah ketika peribadahan mereka kepada selain Allah disalahkan. Dianggap batil, dianggap sesat, dianggap tidak benar. Dianggap mereka kafir karena melakukan perbuatan itu. Itulah yang membuat mereka memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sangat aneh. Kalau ada orang yang mengaku muslim, lalu ketika kita mengajarkan hakikat tauhid yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia katakan itu intoleran, tidak toleran. Kenapa tidak toleran? Karena menyalahkan kaum yang lain atau agama yang lain. Padahal karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibenci oleh orang-orang kafir. Karena menyalahkan mereka. Bukan karena mengajak mereka menyembah Allah. Bukan karena mengajak mereka mengimani Allah sang pencipta. Bukan karena itu. Tapi karena beliau menyatakan semua yang kalian sembah selain Allah salah. Tersinggunglah mereka. Ditambah lagi mereka memahami berarti kamu juga menyalahkan nenek moyang kami. Sebab ini penyembahan kami kepada selain Allah adalah warisan budaya dan adat istiadat bangsa dan nenek moyang kami. Itu yang membuat mereka tersinggung. Mereka tidak mau budaya bangsa mereka disalah-salahkan. Ternyata hari ini ada orang yang mengaku Muslim, dia seperti orang musyrik jahiliyah dahulu. Tidak mau adat budayanya disalahkan oleh agama. Kalau ada ajaran agama yang menyalahkan adat istiadatnya, dia katakan itu Islam Arab. Sedangkan kami Islam Nusantara. Maka bagi mereka agama harus disesuaikan dengan budaya Nusantara. Kalau tidak sesuai dengan budaya Nusantara, berarti itu Islam Arab. Itu yang mereka maksud, jemaah sekalian, dengan Islam Nusantara. Yaitu Islam yang budaya lebih tinggi daripada agama. Agama harus disesuaikan dengan budaya. Budaya apapun, walau bertentangan dengan syariat, mereka sebut kearifan lokal. Walaupun bertentangan dengan syariat, harus diterima sebagai khasanah bagi masyarakat. Itulah yang mereka maksud dengan Islam Nusantara. Dan jemaah sekalian, sekarang kita bahas ayat ini, surat Al-Baqarah ayat ke-22. Allah mengatakan, wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Allah yang menurunkan hujan kepada kalian dari langit, lalu dengan hujan itu Allah tumbuhkan untuk kalian berbagai macam tanaman sebagai rezeki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kamu menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan, padahal kamu mengetahuinya. Apa maknanya kamu mengetahuinya? Kamu sudah tahu, kamu sudah yakin, kamu sudah imani, Allah yang menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Tetapi di Nusantara ini ada budaya yang berasal dari khurafat, takhayul, dari cerita-cerita rakyat, dari legenda-legenda, yang semua itu tidak benar. Bahwa katanya yang menumbuhkan tanaman adalah Dewi Sri. Makanya mereka punya pemujaan terhadap Dewi Sri yang mereka sebut sedekah bumi dan lain-lain. Nah, jemaah sekalian, itu orang yang mengaku Muslim, percaya kepada Dewi Sri. Orang musyrik jahiliyah percayanya kepada Allah. Subhanallah. Ini enggak kebalik ini. Orang musyrik jahiliyah dalam ayat ini Allah katakan, mereka percaya Allah yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan tanaman. Kok orang yang mengaku Muslim percayanya kepada Dewi Sri? Lalu datanglah seorang kiai dan mengatakan, itu namanya Islam Nusantara. Tinggal ditambah solawatan saja. Pemujaan kepada Dewi Sri tinggal ditambah solawatan, jadilah Islam Nusantara. Maka jemaah sekalian, kita pun tahu bahwa kesyirikan dan kekufuran di zaman ini bukan berkurang, tetapi lebih parah. Walaupun kita enggak boleh mengatakan ini zaman jahiliyah. Kenapa? Setelah diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi zaman jahiliyah secara mutlak. Ada sebagian tokoh-tokoh pergerakan Islam, mereka mengatakan ini adalah jahiliyah abad 21. Jahiliyah abad 21. Walaupun ternyata yang mereka maksud jahiliyah abad 21 bukan karena kesyirikan penyembahan kepada selain Allah. Lalu karena apa? Karena menurut mereka, pemerintah-pemerintah Islam tidak berhukum dengan syariat. Maka mereka adalah pemerintah-pemerintah yang kafir. Sehingga abad ini mereka sebut jahiliyah abad 21. Iya. Nah, jemaah sekalian, ini tidak benar, karena setelah diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi zaman jahiliyah. Beliau datang membawa ilmu, menerangi bumi, sehingga tidak pantas lagi disebut zaman jahiliyah. Itu kalau penyebutannya secara mutlak. Tapi kalau penyebutannya terkait dengan hal tertentu, maka boleh. Misalkan kita mengatakan dulu seseorang itu, atau dulu saya berada di zaman jahiliyah saya. Jadi dia tidak mengatakan jahiliyah secara umum. Zaman jahiliyah saya. Iya. Maka seperti itu boleh. Tapi kalau mengatakan jahiliyah secara umum, maka tidak boleh lagi. Kenapa? Karena telah diutus Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan setelah beliau diutus, tetap akan selalu ada satu kaum, satu umat yang berpegang teguh dengan tauhid dan sunnah beliau sampai hari kiamat. Ini di satu sisi. Tapi di sisi lain, orang-orang yang melakukan kesyirikan dan kekufuran itu bisa jadi lebih parah daripada kesyirikan zaman dahulu. Contohnya apa? Orang-orang musyrik zaman jahiliyah tidak beriman kepada uluhiyah, tapi masih beriman kepada rububiyah. Mereka beriman Allah sang pencipta, pemberi rezeki, yang menurunkan hujan untuk mereka, yang menumbuhkan tanaman untuk mereka. Itu mereka beriman. Tapi mereka kufur terhadap uluhiyah Allah, bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Namun di zaman ini, yang lebih parah lagi, masih mengaku muslim. Dua-duanya tidak dia imani. Tidak beriman kepada rububiyah, tidak pula kepada uluhiyah. Sebagai contoh itu tadi, dalam rububiyah dia tidak meyakini Allah yang menumbuhkan tanaman untuknya, tapi percaya kepada Dewi Sri. Dalam uluhiyah dia memuja, melakukan ritual untuk pendekatan diri kepada Dewi Sri atau kepada setan-setan yang lain, dengan cara menyembelih, dengan cara melakukan upacara sesajen, atau berdoa, bermohon kepada setan-setan tersebut. Jadi kalau dilihat dari sisi ini, kesyirikan zaman ini lebih parah. Ditambah lagi, ada orang yang dianggap ulama, dianggap kiai, bukan meluruskan tradisi-tradisi yang menyelisihi ajaran Islam, malah mencari pembenaran. Gampang aja pembenarannya. Katanya tinggal ditambah solawatan. Subhanallah. Kenapa? Prinsip mereka, agama Islam tidak boleh menyalahkan budaya-budaya. Karena seakan-akan bagi mereka budaya-budaya itu lebih tinggi daripada syariat. Budaya mereka, adat mereka, hukum-hukum, undang-undang mereka, bagi mereka itu lebih tinggi daripada syariat. Maka mereka menolak syariat. Namun mereka pengecut, tidak berani menolak syariat dengan tegas. Tapi mereka sebut terlebih dahulu itu Islam Arab. Jadi seakan-akan yang mereka tolak adalah budaya Arab, padahal itu syariat Islam. Bahkan syariat yang paling tinggi, yaitu tauhid, memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan menjauhi segala macam kesyirikan dan kekufuran. Tapi kalau itu budaya, bagi mereka harus dilestarikan, karena itu warisan budaya nenek moyang. Maka jemaah sekalian, yang disebut dengan Islam Nusantara pada hakikatnya adalah hanyalah daur ulang akidah kaum musyrikin zaman jahiliyah. Dan dalam bentuk yang lebih parah malah. Jadi itu hanya akidah kaum musyrikin zaman jahiliyah yang menyembah kepada selain Allah. Tapi mereka malah lebih parah. Mereka malah lebih parah. Musyrikin jahiliyah masih mengimani rububiyah Allah, mereka tidak mengimani rububiyah Allah. Ini di satu sisi. Di sisi lain, orang-orang musyrik jahiliyah itu sebenarnya mereka mempersekutukan Allah dalam ibadah itu hanya dalam keadaan lapang. Hanya dalam keadaan lapang. Ketika mereka sedang tidak kesusahan. Namun jemaah sekalian, orang-orang musyrik jahiliyah itu yang mereka disebut jahiliyah karena saking bodohnya mereka. Tapi ternyata dalam keadaan genting, dalam keadaan susah, mereka akan menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Itu musyrikin jahiliyah. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Kalau mereka naik kapal, yaitu mereka takut tenggelam, maka mereka akan berdoa kepada Allah dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Namun ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Itu musyrikin jahiliyah. Bandingkan dengan orang yang mengaku muslim sekarang, dalam keadaan lapang maupun sempit, dua-duanya dia mempersekutukan Allah. Dalam keadaan lapang, dia memuja kepada selain Allah, dia menyembelih untuk selain Allah. Dalam keadaan susah, bukannya sadar, bukannya taubat, malah dia kembali mempersekutukan Allah, mengharap pertolongan kepada setan-setan tersebut, kepada selain Allah, kepada penghuni kubur keramat, kepada penunggu-penunggu yang mereka anggap penguasa di lautan tertentu atau di gunung tertentu. Itu ketika dalam kondisi susah, ketika ditimpa musibah. Jadi mereka lebih parah dari kaum musyrikin zaman jahiliyah dahulu. Iya. Padahal kurang apa? Kurang apa sarana-sarana belajar di masa sekarang? Semua sudah tersedia. Gak bisa hadir langsung, bisa secara tidak langsung. Tetapi ternyata kesyirikan malah lebih parah. Artinya apa jemaah sekalian? Kita harus sadar, di pundak kita ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab untuk berdakwah. Terutama mendakwahkan tauhid. Iya. Kemudian jemaah sekalian, ayat ini, ada satu faedah penting dalam ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 21-22. Dalam ayat ini, terdapat padanya perintah pertama dalam Al-Quran. Ini sebuah faedah. Jadi kalau kita baca dari awal surat Al-Fatihah sampai masuk Al-Baqarah, ini dua surat pertama dalam Al-Quran, maka kita tidak akan mendapati kalimat perintah yang pertama kecuali di ayat 21. Apa kalimat perintah yang pertama? U'budu rabbakum. Sembahlah Rabb kamu. Subhanallah. Ini jemaah sekalian, kalimat perintah yang pertama. Begitu pula larangan yang pertama. Maksudnya kalimat dalam bentuk larangan yang pertama. Kita tidak akan dapati di surat Al-Fatihah, tidak pula di surat Al-Baqarah sampai ayat 21. Tidak ada kalimat larangan. Kalimat larangan yang pertama berada di ayat ke-22. Apa bunyinya? Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fala taj'alu lillahi andadaw wa antum ta'lamun." Maka janganlah kamu jadikan sekutu-sekutu bagi Allah, tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Mengetahui Allah lah sang pencipta, Allah lah yang memberikan rezeki kepadamu. Jadi inilah kalimat larangan yang pertama, yaitu larangan berbuat syirik. Subhanallah, ini sebuah faedah berharga. Perintah atau kalimat perintah pertama dalam Al-Quran adalah perintah mentauhidkan Allah, menyembah hanya kepada Allah. Dan kalimat larangan yang pertama dalam Al-Quran adalah larangan berbuat kesyirikan. Maka Allah Azza wa Jalla memberi isyarat kepada kita. Inilah kewajiban teragung dan dosa terbesar. Kewajiban teragung adalah mentauhidkan Allah, dan dosa terbesar adalah mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian penulis menukil ucapan Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Imam Ibnu Katsir, beliau adalah Abu Fida Ismail bin Umar Al-Qurashi Ad-Dimashqi, wafat pada tahun 774 Hijriah. Salah seorang imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, ahli tafsir, Imam Ibnu Katsir. Dan bisa dikatakan tafsir beliau yang paling terkenal di negeri kita dan yang paling banyak terjemahannya. Tafsir Ibnu Katsir paling banyak terjemahannya. Sudah sejak dulu tafsir Ibnu Katsir diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini salah satu kitab tafsir yang terbaik yang ditulis oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita harus hati-hati. Enggak semua tafsir itu bagus, karena dari golongan-golongan sesat pun mereka juga menulis buku-buku tafsir. Mereka juga menulis buku-buku tafsir. Sampai-sampai dahulu ada buku tafsir yang ditulis oleh kalangan Mu'tazilah. Bukunya tebal sekali, tapi para ulama mengatakan segala sesuatu ada di dalam buku itu kecuali tafsir. Padahal judulnya Tafsir Al-Quran. Tapi para ulama mengatakan semua faidah, semua ilmu ada dalam buku itu, kecuali tafsir saja yang tidak ada. Jadi mereka sebenarnya pintar, cerdas, tapi menafsirkan Al-Quran secara serampangan semau mereka, sesuai akal mereka saja. Jadi enggak semuanya buku-buku tafsir itu berarti benar. Bisa saja yang menulisnya orang-orang sesat, maka dia akan tulis sesuai pemahaman dia. Ya, dan hati-hati, di Indonesia ini juga ada tafsir yang terkenal ditulis oleh salah seorang profesor, katanya dia alumni Fakultas Tafsir dari Mesir dan dia berpaham Syiah. Maka pemahaman Syiahnya itu pun menghiasi pemahaman-pemahamannya atau tafsiran-tafsirannya terhadap ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Iya, maka hati-hati, enggak semuanya. Jadi, ini salah satu buku tafsir yang terbaik. Ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dan beliau adalah salah seorang imam besar ahli tafsir yang bermazhab Syafi'i. Iya. Maka penulis rahimahullah menukil dari Imam Ibnu Katsir, qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiqu lil ibadah." Pencipta segala sesuatunya ini, dialah yang pantas diibadahi. Pencipta segala sesuatunya ini, dialah yang pantas diibadahi. Maksudnya pencipta seluruh makhluk. Ayat ini menjelaskan kepada kita, Allah dialah Rabb, dialah pencipta seluruh makhluk. Dia pula yang menciptakan rezeki untuk makhluk. Dia pula yang menciptakan segala kenikmatan untuk makhluk. Maka hanya dia yang pantas untuk diibadahi. Kenapa jemaah sekalian? Karena zat yang kita sembah adalah karena dia bisa memberi manfaat kepada kita. Oleh karena itu, sungguh bodoh orang-orang yang menyembah selain Allah yang sama sekali tidak bisa memberi manfaat untuk mereka. Tidak menciptakan mereka, tidak memberikan rezeki untuk mereka, tidak mencurahkan berbagai macam kenikmatan untuk mereka, tidak bisa mendengarkan doa-doa mereka, seandainya bisa mendengarkan, tidak sanggup mengabulkan. Maka orang-orang yang menyembah kepada selain Allah adalah makhluk-makhluk yang paling bodoh, menjadi lebih bodoh dan lebih hina daripada binatang sekalipun, karena mereka menyembah kepada selain Allah. Maka Allah tegaskan, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Tidaklah mereka itu yang menyembah kepada selain Allah kecuali seperti binatang. Bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada binatang. Lebih sesat daripada binatang. Artinya apa? Lebih bodoh daripada hewan. Lebih bodoh daripada binatang. karena mereka menyembah kepada selain Allah yang sama sekali tidak bisa memberi manfaat, tidak pula bisa menimpakan mudarat. Maka itulah jemaah sekalian, kebodohan terbesar. Oleh karena itu, hanya Allah Azza wa Jalla yang berhak untuk disembah. Dan dalam surat Al-Hajj ayat ke-62 Allah menegaskan, "Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyul kabir." Dialah Allah sesembahan yang hak, dan semua yang mereka sembah selain Dia batil, salah, tidak benar. Dan bahwasanya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Hanya Dia yang maha tinggi, hanya Dia yang maha besar. Maka hanya Dia yang pantas untuk disembah. Kenapa menyembah selain Allah adalah kebodohan? Karena berarti menyembah yang rendah dan kecil, yang hina, yang kotor. Itulah sifat makhluk. Itulah sifat-sifat makhluk. Yang kecil, hina, kotor, berurusan dengan najis-najis, lemah, tidak bisa apa-apa. Itu kan kebodohan namanya. Menyembah yang hina, yang kecil, lalu mempersekutukan yang maha tinggi lagi maha besar, Allah Azza wa Jalla. Itulah sebabnya jemaah sekalian, mengapa dosa syirik adalah dosa terbesar? Karena dalam perbuatan syirik itu terkandung penghinaan dan pelecehan kepada Allah. Sebab Allah maha tinggi lagi maha besar, disamakan dengan makhluk yang hina, yang rendah, yang kecil, yang kotor, bahkan yang penuh dosa, dan seterusnya. Maka itu kebodohan dan dosa terbesar apabila seorang menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha mithlul Islam wal iman wal ihsan. Nah, sekarang jemaah sekalian, apabila telah kita pahami bahwa hanya Allah Azza wa Jalla yang berhak untuk disembah, dan itulah yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Artinya la ma'budu haqqun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan itulah yang membuat orang-orang musyrik marah karena menyalahkan peribadahan mereka kepada selain Allah. Mereka tidak mau disalah-salahkan. Yang menyalahkan mereka, mereka tuduh sebagai pemecah belah bangsa. Jadi sekali lagi jemaah sekalian, yang suka menuduh ajaran Islam sebagai ajaran pemecah belah, tidak toleran kepada sebangsa, saudara sebangsa yang lain, itu adalah daur ulang ajaran kaum musyrikin jahiliyah dahulu, dan tidak mengerti hakikat toleransi yang sebenarnya dalam ajaran syariat. Iya. Maka mereka mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemecah belah umat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan wa Muhammadun farraqa bainan nas. Muhammad memang memecah belah di antara manusia. Yaitu beliau memecah belah menjadi dua. Pengikut kebenaran dan pengikut kesesatan menjadi jelas. Menjadi jelas mana pengikut kebenaran, mana pengikut kesesatan. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bergelar Al-Faruq. Kenapa beliau bergelar Al-Faruq? Apa arti gelar Al-Faruq? Al-Faruq itu adalah pemecah, pembeda. Karena ketika Umar masuk Islam, maka benar-benar terlihat berbeda. Benar-benar kaum muslimin berani tampil beda dengan ajaran tauhid. Berani meneriakkan kalimat la ilaha illallah walaupun orang-orang musyrik marah. Makanya Umar disebut Al-Faruq, karena dengan masuk Islamnya Umar, kaum muslimin menjadi kuat. Iya, Al-Faruq artinya pemecah, pembeda. Dipecahkan, dibedakan. Tidak boleh bersatu antara orang-orang kafir, musuh Allah, dan orang-orang beriman, wali-wali Allah Azza wa Jalla. Iya. Maka jemaah sekalian, apabila kita telah yakin Allah Azza wa Jalla yang berhak disembah, kalau begitu yang berikutnya yang sangat penting adalah kita harus mengetahui apa saja kategori amalan untuk menyembah Allah. apa saja kategori amalan untuk menyembah Allah. Kalau kita sudah tahu ini amalan-amalan untuk menyembah Allah, maka kita tidak boleh berikan amalan tersebut atau ibadah tersebut kepada selain Allah Azza wa Jalla. Karena di sini ada dua kesalahan besar. Kesalahan yang pertama, yang tidak menyalahkan dan tidak mengingkari peribadahan kepada selain Allah. Maka ini adalah penentangan terhadap kalimat La ilaha illallah, penentangan terhadap syahadat. Yang kedua, Dia tidak menolak makna la ilaha illallah. Dia meyakini Allah yang berhak disembah. Tapi pada kenyataannya ibadah masih dia berikan kepada selain Allah. Kenapa jemaah sekalian? Karena dia tidak menyadari apa yang dia lakukan itu adalah peribadahan kepada selain Allah. Itu dia masalahnya. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan itu ibadah kepada selain Allah. Malah lebih parah lagi, ibadah kepada selain Allah, dosa terbesar, justru dia anggap bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Contoh kecil jemaah sekalian, ada orang yang berdoa kepada penghuni kubur yang dia anggap itu adalah kuburan keramat, padahal doa itu ibadah. Berdoa kepada selain Allah berarti menyembah kepada selain Allah, itulah hakikat syirik. Tapi dia justru meyakini perbuatan dia ini disukai oleh Allah. Subhanallah, ini yang terjadi. Kenapa? Karena dia tidak tahu macam-macam ibadah. Oleh karena itu, penulis rahimahullah ta'ala dalam pembahasan berikutnya akan menjelaskan kepada kita secara lebih terperinci tentang macam-macam ibadah. Namun, sebelum merinci, beliau sebutkan dulu secara global. InsyaAllah kita bacakan secara global, adapun rinciannya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Adapun secara global penulis berkata, wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha mithlul islam wal iman wal ihsan, dan macam-macam ibadah yang Allah perintahkan kepada kita contohnya adalah Islam, iman dan ihsan. Rincian tiga permasalahan ini, Islam, iman dan ihsan, ini ibadah, akan kita bahas di bab yang berikutnya. Di bab yang berikutnya. Adapun di bab ini yang akan dibahas, kata penulis, wa minhu du'a, dan juga termasuk ibadah adalah doa, wal khauf war raja, rasa takut dan harap, ini ibadah hati, wat tawakkul, begitu pula tawakal, war raghbah war rahbah, juga bermakna harap dan takut. Nanti ada penjelasannya lebih detail. Wal khusyu wal khasyah, begitu pula kekhusyukan, ini ibadah hati. Al khasyah, rasa takut. Apa perbedaannya dengan al khauf? Ini dua-duanya kalau kita terjemahkan rasa takut, tapi ada perbedaannya, ada perinciannya. InsyaAllah akan datang pada babnya. Begitu pula al-inabah. Al-inabah dia mirip seperti taubat, tapi dia lebih mendalam daripada taubat. InsyaAllah kita akan jelaskan lebih detail pada babnya. Begitu pula isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah. Isti'adah, memohon perlindungan. Istighathah, memohon pertolongan ketika ditimpa musibah. Adzabhu, menyembelih. Wan-nadru, bernazar. Wa ghairu dhalika min anwa'il ibadati allati amarallahu biha, dan selain itu dari berbagai macam ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Ini contoh-contoh jemaah sekalian amal-amal ibadah yang nanti insyaallah akan dirinci oleh penulis satu persatu. Maka ini perlu kita pelajari secara detail apa saja macam-macam ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Kalau kita sudah tahu, maka apa yang harusnya kita lakukan? Kulluhu lillahi ta'ala. Kita hanya boleh mempersembahkan semua amal ibadah itu untuk Allah semata-mata. Wadalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasannya masjid-masjid itu milik Allah, atau anggota tubuh kita yang kita gunakan untuk bersujud adalah milik Allah. Maka janganlah kamu beribadah kepada siapapun bersama dengan Allah. Surat Al-Jin ayat ke-18. Jadi ayat ini Allah melarang kita, walaupun kita masih menyembah Allah, tapi kita juga menyembah selain Allah. Fala tad'u ma'allahi ahadan. Janganlah kamu menyembah kepada seorang pun bersama dengan Allah. Maka hanya Allah yang berhak untuk disembah. Perhatikan juga jemaah sekalian ayat ini. Fala tad'u ma'allahi ahadan. Allah mengatakan, jangan kamu beribadah kepada seorang pun bersama dengan Allah. Maka kata seorang pun di sini dalam bentuk nakirah, dalam konteks larangan. Maka para ulama mengatakan, an-nakiratu fi siyakin nahyi tufidul umum. Kata nakirah, yaitu dengan menggunakan tanwin tanpa alif lam, dalam konteks larangan, itu dalam bahasa Arab dikatakan oleh para ulama tafsir, tufidul umum, memberi makna umum. Artinya apa? Allah melarang kita menyembah kepada seorang pun selain dia tanpa ada pengecualian. Semuanya terlarang, semuanya dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada pengecualian. Iya. Artinya tidak ada bedanya menyembah setan, menyembah patung-patung, menyembah matahari, bulan dan bintang, tidak ada bedanya dengan menyembah nabi, menyembah wali, menyembah malaikat. Tidak ada bedanya. Maksudnya apa? Sama-sama dilarang. Pelakunya sama-sama disebut musyrik. Bukan kita samakan antara berhala dengan wali, bukan. Tapi yang berdoa kepada wali dan berdoa kepada berhala, sama, tidak ada bedanya. Yang menyembelih untuk setan, yang menyembelih untuk wali-wali, sama, tidak ada bedanya. Dua-duanya disebut musyrik. Iya. Makanya orang-orang yang menyembah Nabi Isa alaihissalam, jelas-jelas Allah hukumi kafir dalam Al-Quran. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah adalah Isa putra Maryam, padahal beliau seorang nabi. Apatah lagi yang menjadikan wali yang lebih tinggi, yang lebih rendah derajatnya daripada nabi. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafirun. Kata penulis rahimahullah, maka siapa yang mempersembahkan salah satu ibadah ini kepada selain Allah, dialah di dalam syariat yang disebut orang musyrikun kafirun. Orang musyrik lagi kafir. Jadi jemaah sekalian, apabila kita telah mempelajari tentang macam-macam ibadah, maka kita pun tahu ini khusus untuk Allah, tidak boleh sedikit pun diberikan kepada selain Allah. Nah, ini yang mengkhawatirkan. Ketika seorang tidak tahu itu khusus untuk Allah, lalu dia berikan kepada selain Allah tanpa dia sadari, itu adalah kesyirikan. Maka siapa yang memberikannya kepada selain Allah, itulah yang disebut musyrikun kafirun. Orang musyrik atau orang kafir. Jadi orang musyrik itu adalah yang menyembah kepada selain Allah. Orang kafir itu adalah yang menuhankan selain Allah. Semuanya yang menyembah kepada selain Allah adalah musyrikun kafirun. Berarti musyrikun kafirun itu adalah nama lain daripada non-muslim. Kenapa? Karena hanya muslim yang menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang menyembah kepada selain Allah tidak patut disebut sebagai muslim. Iya. Dalilnya apa? Kata penulis, wad-dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi. Dan barang siapa yang beribadah kepada sesembahan yang lain bersama dengan Allah yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Maksudnya bukan ada sesembahan yang lain yang berdasarkan ilmu, tidak, tapi ayat ini menjelaskan kenyataan semua yang disembah selain Allah tidak berdasarkan ilmu. tidak berdasarkan ilmu, hanya berdasarkan budaya, adat istiadat, atau cerita-cerita legenda, cerita rakyat, atau akal-akal mereka, hawa nafsu, dan seterusnya. Maka kata Allah, barang siapa yang menyembah kepada sesembahan yang lain bersama dengan Allah yang tidak berdasarkan ilmu, fa innama hisabuhu inda rabbih, maka sesungguhnya ada hisabnya di sisi Rabbnya kelak di hari kiamat. Dia akan diadili di hari kiamat. Innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya kata Allah, tidak akan beruntung orang-orang kafir itu. Surat Al-Mu'minun ayat 117. Perhatikan jemaah sekalian, orang yang menyembah kepada selain Allah, Allah yang menamakan mereka al-kafirun, dan mereka tidak akan beruntung. Bahkan Nabi SAW diperintahkan untuk mengatakan kepada mereka, kul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai orang-orang kafir. Jadi yang menamakan mereka orang-orang kafir adalah Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'anul Karim, Allah kabarkan kepada kita. Dan Allah tegaskan, innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang kafir tersebut. Jamaah sekalian, mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Insyaallah perincian tentang makna-makna ibadah tersebut akan datang di penjelasan berikutnya. Mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan, saya persilakan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagai seorang muslim, bagaimana kita menyikapi adanya adat istiadat dan budaya dalam negeri kita ini, Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, kalau begitu, bagaimana kita menyikapi adat istiadat dan budaya daerah atau masyarakat kita? Jemaah sekalian, apabila adat istiadat atau budaya itu tidak bertentangan dengan syariat, maka tidak masalah. Tidak masalah kita ikut melakukannya jika tidak bertentangan dengan syariat. Pada dasarnya itu adalah hal yang mubah. Pada dasarnya itu adalah hal yang mubah. Iya. Tapi jangan kemudian kita jadikan itu sebagai ritual ibadah. Adat istiadat, lalu kita anggap sebagai ritual ibadah. Bahkan lebih parah lagi, sebagian masyarakat, adat istiadat bagi mereka lebih sakral daripada ritual-ritual ibadah yang diajarkan di dalam syariat. Kalau seperti itu, maka itu sudah melampaui batas. Jadi, selama adat istiadat itu tidak bertentangan dengan syariat, maka tidak masalah kita lestarikan. Apalagi kalau bersesuaian dengan syariat. Seperti budaya masyarakat kita yang ramah, yang berakhlak mulia, sopan santun, itu kan perintah syariat juga. Makanya akhlak itu ada dua, jemaah sekalian. Akhlak tabi'iyah dan jibiliyah. Artinya, ada orang memiliki akhlak yang baik, itu sudah tabiatnya. Itu nikmat dari Allah. Dan itu termasuk ada di dalam budaya bangsa kita. Sopan santun, itu sudah Allah ciptakan kita punya sopan santun yang baik. Iya. Tapi ada yang sifatnya jibiliyah. Artinya, kita harus usaha dulu. Baru kita berakhlak mulia seperti itu. Iya, kita harus usaha dulu. Misalkan ada orang yang temperamen, cepat marah. Itu akhlak yang buruk. Maka dia harus berusaha untuk menahan marah. Oleh karena itu Nabi SAW ketika didatangi oleh seseorang minta wasiat, "Ausini ya Rasulullah, berikanlah aku wasiat." Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, "La taqdab, jangan kamu marah." Jadi ada yang perlu kita usahakan, ada yang sudah menjadi sifat dasar kita. Dan bahkan sudah menjadi budaya masyarakat kita. itu yang baik-baik dipertahankan. Bahkan bisa jadi itu landasan hukum, bisa menjadi landasan hukum. Makanya ada kaidah al-adah muhakkamah, adat itu bisa menjadi landasan hukum. Iya, ini kaidah jemaah sekalian dalam syariat. Makanya mereka juga kadang penyeru Islam Nusantara itu, mereka gunakan kaidah ini, al-adah muhakkamah, adat itu bisa dijadikan landasan hukum dalam kasus-kasus tertentu. Ya, mereka jadikan kaidah ini. Padahal kaidah ini enggak mutlak, ada syaratnya. Syaratnya yang paling utama adalah tidak boleh bertentangan dengan syariat. Tidak boleh bertentangan dengan syariat. Iya. Contohnya jemaah sekalian, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Apa arti ma'ruf di sini? Di antara penafsiran ulama adalah sesuatu yang dikenal, diketahui oleh masyarakat, yaitu uruf mereka, adat mereka. Jadi Allah perintahkan kita mempergauli istri-istri kita, jangan sampai menyelisihi adat kita. Contohnya apa jemaah sekalian? Termasuk adat kita, bahwa istri-istri itu memang sudah tugasnya membantu suami di dapur. Dia yang memasak, atau dia yang mencuci, mencuci piring, cuci pakaian. Nah, dan bukan adat kita, kalau ada kerusakan di atap, istri kita suruh naik, tolong perbaiki atap. Oleh karena itu, kalau seandainya ada suami menyuruh istrinya naik ke atap untuk perbaiki bocor, dia enggak harus taat. Dia enggak harus taat. Kenapa? Karena dia menyelisihi urf, menyelisihi adat, menyelisihi kebiasaan suaminya ini. Iya. Ini contoh jemaah sekalian. Adat bisa dijadikan landasan hukum, tapi dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat. Iya. Nah, di sisi lain juga tidak sesuai dengan tabiat wanita. Selesai dia perbaiki atap, dia jatuh mati. Iya. Atapnya jadi, dia yang mati. Enggak sesuai dengan tabiat wanita. Nah, ini. Jadi tidak masalah kalau tidak bertentangan dengan syariat. Namun apabila adat istiadat itu bertentangan dengan syariat, jangan ragu untuk dibuang. Semua yang bertentangan dengan syariat itu tidak bernilai. Itu mungkar. Itu menyebabkan Allah murka kepada kita. Itu yang akan mengantarkan kita ke neraka. Hati-hati. Jangan sampai kita mengagungkan adat istiadat secara berlebihan. Jangan sampai kita mendahulukan adat istiadat daripada syariat. Itulah yang menyebabkan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu tidak mendapatkan hidayah. Sebagaimana firman Allah, wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah yang Allah turunkan, apa jawaban mereka? Kami hanya mau mengikuti warisan budaya nenek moyang kami. Subhanallah. Ini penyebab mereka tidak mendapatkan hidayah. Maka Allah mencela mereka. Apakah mereka masih akan mengikuti nenek moyang mereka, padahal nenek moyang mereka tidak mengetahui apapun hidayah dan juga tidak mendapatkan petunjuk. Dan itulah sebabnya subhanallah, Abu Thalib yang sudah mengenal kebenaran, dia sudah tahu, bahkan sudah yakin agama yang dibawa ponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah kebenaran. Kenapa dia tidak mau mengikuti kebenaran itu? Takut dicela oleh kaumnya karena menyelisih adat nenek moyang. Itu yang membuat Abu Thalib tidak mau masuk Islam. Takut dicela oleh kaumnya. Demi mencari keridhaan manusia, tapi membuat Allah murka. Maka hati-hati. Kalau kita ada perasaan enggak enak sama masyarakat, lalu akhirnya kita ikut-ikutan, maka kita seperti orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Kita lebih mencari keridoan mereka daripada keridoan Allah. Dan Nabi SAW telah mengingatkan, "Man ardan nasa bisakhatillah wakkalahu Allahu ilan nas." Barang siapa mencari keridoan manusia dengan membuat Allah murka, maka Allah biarkan dia bergantung kepada manusia, Allah tidak akan menolongnya. Jadi adat istiadat apapun yang bertentangan dengan syariat itu adalah hina dan rendah, mungkar. Apalagi kalau sampai pada tingkat kekufuran, jangan ragu untuk dibuang di tempat sampah. Iya. Wallahu alam. Mungkin ada pertanyaan lain? Barangkali sudah cukup ya. Sudah kelaparan nampaknya nih. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.